السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari dengan syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, yaitu dalam kitabnya Ta'liqat ala Syarh Sunnah, Ithaful Qari' bita'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Masih membahas tentang jannah wan nar, tentang surga dan neraka. Asy-syahid, yang menjadi saksi dari ucapan beliau, ucapan muallif rahimahullah, yang menjadi saksi dari dalil hadis Rasulullah SAW, man syahida an la ilaha illallah. Di sini berarti asal syafqah ya. Baik, afwan, tertukar dengan kajian di Tegal, barakallahu fikum. Baik, masih berbicara tentang khauf war raja, barakallahu fikum. Bahwasanya seorang mukmin, kata Imam Al-Barbahari wa'alam rahimakallah, semestinya bagi seorang hamba untuk selalu mengiringi dirinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa khawatir abadan, terus menerus. Ma sahibat dunia, selama dia hidup di dunia. Mengapa demikian? Karena selama kita masih hidup di dunia, enggak ada yang bisa memastikan dirinya apakah akan selamat atau akan binasa, apakah akan masuk surga atau masuk neraka, apakah akan mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita enggak tahu. Karena tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah besok, maka siapa yang bisa tenang? Maka labudda minal abdi an tashabahu asyafaqah. Semestinya bagi seorang hamba untuk selalu khawatir. Li'anahu la yadri ala ma yamut wa bima yukhtam. Demikian kata muallif rahimahullahu taala. Dan disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah sampai pada kalimat fala ya'man min az-zayghi wa yukhalitu al-ashrara wa yastami' ilayhim wa yandhur fil fitan wa la ya'man 'ala nafsihi. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, maka jangan seseorang merasa aman dari penyimpangan. Jangan berkata kalau saya enggak akan menyimpang. Kemudian yukhalitul asyrar. Kemudian bergaul dengan orang-orang syar. Orang-orang jelek. Ahlul dalal. Ahlul ahwa. Orang-orang sesat. Yastami' ilayhim. Mendengarkan ucapan-ucapan syubhat mereka. Ucapan-ucapan sesat mereka. Wa yandur fil fitan. Dan melihat fitnah-fitnah. Jangan. Jangan engkau merasa aman. Saya enggak mungkin menyimpang. Saya pengen tahu. Apa sih kesesatannya? Kayak apa sih penyimpangannya? Baca buku-buku mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kamu tidak tahu keadaan dirimu. Dan engkau tidak tahu pula hatimu yang lemah. Al-bid'ah khattafah. Wal-qulubu da'ifah. Bid'ah menyambar. Dan hati da'ifah. Lemah. Wal-hawa idha khalata qalban. Yang namanya hawa nafsu. Kalau sudah tercampur dengan hawa. Dengan syubhat. Sulit untuk lepas. Tidak mudah untuk bisa berubah. Oleh karena itulah Nabi menyatakan innallaha tajaza sahibal bid'ah anit taubah. Innallaha tajaza. Sesungguhnya Allah menghalangi sahibu bid'ah, orang yang memiliki kesesatan penyimpangan, anit taubah, terhalang dari taubat. Mengapa? Biasanya kalau hawa wabbalala wal bid'ah masuk ke dalam hati, biasanya enggak bisa lepas. Sulit untuk berubah. Akhirnya terus menerus dalam kesesatan. Beda dengan maksiat-maksiat biasa. Kalau orang yang berbuat dosa, tangannya gemetar mau mengambil milik orang lain. Walaupun setelahnya gelisah, jangan-jangan ketahuan bagaimana ini. Saya berbuat salah, berbuat dosa. Saya ini jahat sekali, mendolimi orang lain. Terasa di hati, maka suatu saat akan bertaubat. Astagfirullah, saya sudah berbuat dosa. Tetapi sahibu hawa, sahibu syubhat, abbalah, pemilik penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan, biasanya merasa benar. Biasanya merasa bangga dengan kesesatannya. Ini pemahaman saya. Mau apa? Ini bahaya. Sulit untuk lepas. Oleh karena itu, kata Syekh, jangan merasa aman kemudian duduk bersama ahlul bid'ah. Duduk dengan khawarij. Duduk dengan para teroris. Ngobrol dengan orang-orang syiah rafidah. Pencerca sahabat yang melaknat sahabat. Duduk dengan mereka-mereka yang memiliki dongeng-dongeng yang berbahaya. Dusta, tetapi kadang berpengaruh dalam hati. Al-qulub baina usba'aini min asabi' ar-rahman. Dibawakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ma rawahu Muslim. An Abdullah ibn Amr. Qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati para hamba di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka siapa yang bisa memastikan dirinya selamat kalau hatinya dalam keadaan di tangan Allah dan Allah bolak-balikan sekehendaknya? Tentunya jari jemari Allah tidak sama dengan jari jemari makhluk. Walaysa kamitslihi syai', Tetapi kandungan makna hadis ini bahwa hati kita selalu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qalb yusammal qalb li'annahu yataqallam. Dan jantung ini yang sering diterjemahkan hati, dia disebut dalam bahasa Arab dengan qalb, qalbun, qaf, lam dan ba. Limadha? Li'annahu yataqallam kal mirjal. Kal mirjal, seperti periuk yang mendidih, itu mirjal. Yataqallab, terus berbolak-balik, bergejolak-bergejolak. Sehingga tidak aman. Ya sekarang kamu yakin, bisa jadi besok atau lusa berubah. Sekarang kamu masih lurus, besok atau lusa bisa menyimpang. Sekarang kamu di atas sunnah, bisa jadi besok atau lusa engkau sudah di atas bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga harus memiliki rasa takut dan kekhawatiran. Rasa takut yang syar'i, rasa khawatir yang syar'i adalah membawa seseorang melakukan dua hal. Kalau tidak mendorong seseorang melakukan dua hal ini, berarti dia bukan takut dengan takut yang syar'i, bukan khawatir dengan khawatir yang syar'i. Orang yang takut dengan takut yang syar'i pasti akan memohon kepada Allah, meratap, meminta, ya Allah, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Wahai pemegang hati-hati manusia, tetapkan hati-hati kami di atas ketaatan kepadamu. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Akan selalu memohon, ketakutan dia, selalu khawatir, sehingga selalu berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pasti akan berusaha untuk meniti jejak salafus saleh, meniti jejak sunnah, meniti jejak agama ini dengan Quran dan sunnah, dan dengan apa dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kalau enggak begini, namanya enggak takut. Saya takut. Tapi enggak pernah berdoa. Saya khawatir. Dia mengurung diri di rumahnya. Juga bukan takut namanya. Ngapain ngurung diri di rumahnya? Belajar. Pelajari ayat. Pelajari hadis. Dan terapkan pada dirimu. Kalau kamu khawatir menyimpang, kalau kamu khawatir sesat, pelajari agama ini dan amalkan. Dan berdoa, ya Allah selamatkan aku. Dua ini adalah bukti kalau dia benar-benar khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Jangankan kita yang manusia biasa, Rasul, bahkan Abul Anbiya, bapak para Nabi Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengucapkan kalimat dalam doanya, wajdubni wabaniya an na'budal asnam, rabbi innahunna udlalna kathiran minan nas. Kata Ibrahim alaihissalam, jauhkanlah aku ya Allah, wabaniya, dan anak-anakku dari penyembahan berhala. Jauhkanlah aku dan anak-anakku an ta'budal asnam. Jangan sampai menyembah berhala. Coba lihat ucapan mereka-mereka para fussaq. Bandingkan dengan ucapan-ucapan mereka yang aklani, rasionalis. Mereka berkata, enggak mungkinlah kita menyembah batu lagi. Kita menyembah berhala, enggak mungkin. Dulu ketika mereka dalam keadaan bodoh, kita sudah cerdas sekarang. Ngapain menyembah batu? Enggak mungkin kita menyembah berhala lagi. Astagfirullah. Padahal dalam hadis, bukan satu hadis, sekian banyak hadis menyebutkan nanti di akhir zaman akan kembali umat ini menyembah berhala. Umat Islam menyembah berhala. Pertama, hanya memasang patung-patungnya saja sebagai monumen. Kedua, menceritakan sejarahnya, menceritakan kehebatan orang soleh ini, menceritakan wali ini ila akhirih. Kemudian ketiga, membuat acara-acara di sekitarnya. Acara-acara tahunan atau bulanan. Berikutnya, mereka tunduk sujud di hadapannya sambil meratap, ya wali fulan, ya syekh fulan. Sudah mulai mirip dengan penyembahan berhala. Awalnya hanya berkata, sampaikanlah pada Allah. Bukan minta pada mereka, tapi melalui mereka. Berikutnya, aku meminta kepadamu, aku meratap padamu, engkau adalah ila akhirih. Ikhwan ibn a'azakumullah, siapa bilang bahwa umat ini enggak akan mungkin menyembah berhala kembali? Padahal Nabi menyatakan, la ya'ti, tidak akan datang yaumul qiyamah hingga aliyat, bokong-bokongnya Bani Fulan bergoyang-goyang kembali di hadapan berhala. Karena mereka ketika sujud begitu atau ruku, mereka goyang-goyangkan bokongnya untuk menyembah berhala ketika itu, jahiliyah. Nanti di akhir zaman akan terjadi lagi yang seperti itu. Dan ini qala Rasulullah SAW, wa huwa shadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, yang ucapannya tidak mungkin dusta. Yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu ini wahyukan kepadanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, berbeda jauh ucapan para fusaq hari ini dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wa huwa abul anbiya dan abu tauhid, bapak tauhid. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam kalimatnya Allah jadikan kalimatan baqiyatan fi aqibih. Kalimatnya Ibrahim menjadi kalimat yang kekal di belakangnya terus menerus. Apa itu? La ilaha illallah. Abu tauhid. Tetapi tetap doanya kepada Allah menunjukkan rasa takutnya. Sehingga para ulama berkata, wa man ya'manal bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang bisa merasa tenang kalau Ibrahim saja tidak tenang? Siapa yang merasa tenang dari kesyirikan kalau Ibrahim saja ketakutan dan berkata, Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Rabbi innahunna adlalna katsira, ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak orang. Fal insanu la ya'man, maka manusia selain Ibrahim lebih-lebih lagi tidak aman ala nafsihil fitnah. Tidak aman atas dirinya dari fitnah, dari su'ul khatimah. Tidak aman dari su'ul khatimah, masih mungkin terkena fitnah, masih mungkin terkena su'ul khatimah, masih mungkin menyimpang, masih mungkin sesat, masih mungkin berubah selama masih di dunia. Walau kana min aslahin nas, walaupun sesoleh-soleh manusia, wala yaqnat min rahmatillah, walau kana min akfarin nas, sebaliknya jangan putus asa dari rahmat Allah walaupun sejelek-jelek manusia. Tadi hendaklah khawatir, takut walaupun sesoleh-soleh manusia. Sebaliknya, jangan putus asa dari rahmat Allah walaupun sekafir-kafir manusia. Sudah sekafir-kafir manusia, sudah mencerca agama, mencerca Allah, memusuhi Rasul, memerangi dan segala macam. Kemudian masuk Islam, diterima atau tidak diterima? Diterima. Jangan putus asa. Beberapa sahabat pernah sebelum Islamnya memusuhi agama, memusuhi tauhid, memusuhi Rasul. Tapi kemudian Allah kasih hidayah, masuk Islam. Bagaimana beliau? Radiyallahu ta'ala anhu. Diterima taubatnya. Wa man taba, siapa yang bertaubat, seakan-akan dia tidak berbuat apapun. Wa man tab, ka'annama, nah, ma fa'ala syai'an minad dzunub, bersih. Al-Islam yajubu ma qablah. Islam menutup apa yang telah lewat. Setelah masuk Islam, maka yang sebelumnya sudah enggak dibahas. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun sejelek-jelek manusia, sekufur-kufur manusia, jangan putus asa. Kalau mau tobat masih bisa diterima. Dan kita jangan bikin mereka putus asa. Buka pintu. Sebagaimana Allah membukanya. Allah menerima taubat. Bertaubatlah wahai kaum muslimin. Minta ampunlah kepada Allah. Wahai orang-orang kafir, kembalilah pada Islam. Allah akan menerima taubat kalian. Bertauhidlah. Esakan Allah. Ikhwan ibn a'azamullah, faqad yamunnullah alaihi bittawbah. Fayamutu alal Islam. Bisa jadi Allah berikan kesempatan padanya taubat. Setelah itu dia mati di atas Islam. Fayadkhulul jannah. Maka dia masuk surga. Liannahu madama ala qaidil hayah. Karena selama orang itu masih di dalam ikatan kehidupan, fainahu mu'arradun lihada wa hada. Selama dia masih hidup, maka dia dihadapkan dua kemungkinan. Mungkin begini, mungkin begitu. Sekarang dia kafir, masih ada kemungkinan dia masuk Islam dan bertaubat. Dia soleh, masih ada kemungkinan dia sesat, menyimpang, setelah itu kemudian kufur. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Maka manusia harus tetap di antara rasa khawatir dan rasa harap. Rasa takut dan rasa harap. Fal a'malu bil khawatim. Karena yang namanya amalan itu tergantung akhirnya. Ada yang awalnya beramal dengan amalan ahli jannah, amalan ahli surga, sampai ketika akan wafatnya justru berubah. Beramal dengan amalan ahli nar, fadakhalan nar. Atau sebaliknya, ada yang beramalan dengan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya, sampai ketika akan wafat, berubah dengan beramal amalan ahli jannah, kemudian masuk jannah. Itu disebutkan dalam sekian banyak hadis. Wa qala rahimahullah wa yuhsinu dhannahu billahi wa yakhafu dhunubahu. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu takut akan dosa-dosanya. Saya banyak dosa, saya banyak begini. Ini harus, jangan-jangan saya diadab. Ini ketakutan. Tetapi ketakutannya membawa apa? Harapan. Ya Allah, ampunilah dosa aku. Aku demikian kotornya. Aku demikian banyaknya menyimpang atau terjerumus dalam penjelekan. Yusinu dhannahu billah. Berbaik sangka kepada Allah adalah dengan tidak putus asa. Orang yang putus asa berarti berburuk sangka. Kalau saya gak mungkin diampuni. Saya sudah terlalu kotor. Gak mungkin saya diampuni. Kamu su'udan pada Allah Ta'ala. Kamu su'udan. Padahal Allah yang ghafur rahim memanggil hambanya. Ya ibadi. Wahai hamba-hambaku. Lau ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa. Dan engkau tidak menyusulkan aku dengan sesuatu apapun. Ataituka biqurabiha maghfirah. Sebelumnya, ya ibadi, lau kanat dunubuka balagat ananas sama, kalaupun dosa kamu mencapai batas langit, thumma tastaghfiruli, kemudian engkau meminta ampun padaku, aghfiruka wala ubali, aku akan ampuni, aku tidak peduli, kata Allah, walaupun sepenuh langit. Kalau mau taubat, kalau mau beristighfar, akan diampuni oleh Allah Taala. Jangan putus asa, jangan su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafu dhunubahu, makna takut terhadap dosa-dosanya, yakni la yarju raja'an laisa ma'ahu khauf. Maksudnya, jangan engkau karena merasa berbaik sangka kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, kemudian seenaknya berbuat dosa. Itu salah. Ayo kita berbuat dosa. Kita rasakan ini, kita rasakan itu. Ya akhi haram, gampang. Bisa taubat. Allah Ghafurur Rahim. Kamu harus husnudzan pada Allah. Berbaik sangka pada Allah Ta'ala. Allah itu Ghafur, Rahim, penyayang. Akan diampuni, tenang saja. Ini ada pemahaman yang keliru di sini. Ada kesalahan. Mengapa? Kalau engkau berharap pada Allah, engkau tidak berbuat dosa. Kalau engkau seenaknya berbuat dosa, berarti engkau tidak punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti barakallahu fikum, rasa takut yang syar'i, apa syaratnya tadi? Dua. Yaitu doa berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sebisa-bisanya agar Allah ridha. Berarti barakallahu fikum, rasa takut yang syar'i kalau di dalamnya ada roja, harapan kepada Allah. Sekarang dibalik. Roja, rasa harap kepada Allah yang syar'i adalah yang diiringi rasa takut. Kalau roja, katanya roja dalam artian berharap, kita berharap pada Allah, Allah Ghafurur Rahim. Iya. Tapi engkau tidak takut. Itu bukan roja namanya. Itu namanya al-amnu min makrillah. Tidak takut adab Allah. Dan itu bahaya. Sehingga rasa harap yang benar diiringi rasa takut kepada Allah. Rasa takut yang benar kepada Allah diiringi rasa harap kepada Allah. Tidak bisa dua-duanya. Seperti sayap seekor burung. Satu saja gak akan bisa terbang. Harus dua. Maka dengan dua sayap, kata Ibnu Qayyim, seorang mukmin terbang menuju keriduan Allah dalam jannahnya. Apa dua sayapnya? Al-khawfu wal-raja. Rasa takut dan rasa harap. Gak bisa dipisahkan kedua-duanya. La yarju raja'an laisa ma'ahu khawf. Wa kadzalika la yakhafu laisa ma'ahu raja. Bal yajma' bainal khaufi war raja. Bahkan seharusnya terkumpul pada seorang mukmin dua-duanya. Rasa takut dan rasa harap. Rasa harap dan rasa takut. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Innahum kanu, mereka dulu, ini cerita atau dikisahkan orang yang di dalam jannah. Siapa mereka yang masuk surga? Innahum kanu, mereka itu dulunya di dunia, yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka menyeru kami, berdoa kepada kami, kata Allah. Apa dasarnya? Raghaban wa rahaba. Raghaban karena berharap, rahaba karena takut. Dengan targhibi wa tarhib, dengan raghbah, keinginan, harapan-harapan, dan rahbah, rasa takut. Raghaban wa rahaba, dengan rasa harap dan rasa takut. Ini dalil. Harus dua-duanya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka sangat khusyuk kepada kami, sangat takut kepada kami. Karena khashi'in juga bermakna takut. Maka ayat ini sebagai dalil bahwa mereka ahlul jannah adalah orang yang selalu berlomba-lomba dengan kebaikan. Itu pertama. Kedua, mereka berdoa kepada Allah, menyeru Allah, mengesakan Allah dengan rasa harap dan rasa takut. Dan mereka orang-orang yang khusyuk. Haulai anbiya wa kanu yusari'una fil khairat. Mereka para nabi. Yang dikisahkan di dalam kisah ini, ahli jannah adalah para anbiya. Tetapi disebutkan di sana dengan raghaban wa rahaba. Berarti nabi pun punya takut. Jangan berpikir nabi kan sudah dijamin dengan jannah, sehingga enggak usah khawatir lagi, enggak usah takut lagi. Kata siapa? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takutnya, sehingga ketika salat beliau pernah mundur beberapa langkah. Ketika ditanya, mengapa engkau mundur tadi ketika sholat ya Rasulullah? Diperlihatkan kepadaku neraka. Dan aku sangat takutnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling sering diucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari api neraka. Atau kalimat Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi kami dari api neraka, ya Allah, lindungi kami dari api neraka, terus diucapkan. Dalam ayat ini, mereka para nabi digambarkan oleh Allah dengan sifat mereka berlomba-lomba dengan kebaikan. Dan mereka selalu menyeru Allah raghaban, yakni tam'an fi thawabih, berharap pahala. Ini raja. Wa rahaban, ay khaufan min iqabih, takut dari balasannya. Fal anbiya'u yajma'una bainal khaufi war raja, berarti para nabi menggabungkan antara khauf war raja, rasa takut dan rasa harap. La ya'khuduna janiban wa yatrukuna al-janib al-akhar, mereka tidak mengambil yang satu meninggalkan yang lain, tidak mengambil satu sisi kemudian meninggalkan sisi yang lain. La, tidak demikian. La ya'khuduna janibar raja wa yatrukuna janibal khauf, tidaklah mereka meninggalkan rasa takut, hanya mengambil rasa harap. Ya'khuduna janibar raja, tidak mengambil janibar raja, wa yatrukuna janibal khauf, dan meninggalkan sisi rasa takutnya. Juga sebaliknya, wala ya'khuduna janibal khauf wa yatrukuna janibar raja, tidak kemudian mengambil sisi takutnya saja kemudian meninggalkan sisi harapnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, seorang mukmin mengumpulkan dua-duanya. Karena kalau seorang hamba hanya berpegang dengan rasa takut dan meninggalkan rasa harap, jadinya seperti khawarij. Kafir, halal darahnya, murtad, keluar dari Islam. Kan enggak pernah berpikir Allah Ghafurur Rahim. Enggak pernah ada rasa harap. Berbuat dosa, diadab kamu kekal dalam neraka. Seakan-akan lupa kalau Allah bisa mengampuni dosa. Akhirnya dikafirkan semua oleh mereka. Itu khawarij. Sebaliknya rasa harap saja, tanpa rasa khauf, jadinya murji'ah. Dan memang murji'ah dinamakan murji'ah karena mereka ghulu janibar raja. Ghulu janibar raja karena mereka menyatakan Allah maha pengampun lagi maha penyayang, sehingga amalan tidak dilihat. Bagaimanapun amalannya, kalau sudah bersyahadat, mukmin. Lo dengan amalan tidak naik, tidak naik imannya, enggak turun imannya, tetap sempurna seperti itu. Walaupun berbuat dosa, walaupun dosa besar, walaupun dia membunuh bapaknya, menzinai ibunya, dan meminum khamr dari batok kepala bapaknya, imannya tidak berkurang sedikit pun. Astagfirullah. Ini kata murji'ah. Dan itu pendapat murji'ah yang paling ringannya, apalagi yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim berkata, siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mukmin. Walaupun munafik-munafik yang dijuluki oleh Allah dengan fiddarkil asfali minan nar, kata mereka mukmin, kamilul iman. Sempurna imannya. Karena amalan tidak dibahas. Untuk masalah amalan, Allah Ghafurur Rahim. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, raja tanpa khauf jadi sesat murji'ah. Khauf tanpa raja jadi sesat khawarij. Rasulullah salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa yusnul abdu dhannahu billahi khususan indal maut. Dan seorang hamba seharusnya berbaik sangka pada Allah khususnya ketika akan wafat. Berkata para ulama, innahu fi halis sihah yaghlibu janibal khawfi ihtiyatan, wa indal maut yaghlibu janibal raja. Kata para ulama, seseorang memiliki, seorang mukmin memiliki rasa takut dan rasa harap. Tetapi ketika sehat, yaglib janibal khauf, rasa takutnya lebih dominan daripada rasa harapnya. Dia punya rasa harap, berdoa, menginginkan keselamatan, tapi rasa takutnya lebih dominan, lebih tinggi. Ihtiyaton, kehati-hatian. Maka dia tidak berpikir dosanya sudah diampuni. Dia masih khawatir terus, masih ditambah lagi dengan amalan soleh, amalan soleh, amalan soleh. Masih terus bertaubat, bertaubat, bertaubat. Dosa yang pernah dia lakukan 10 tahun yang lalu, masih dia ingat, masih dia khawatir. Ya Allah, dosaku dulu itu bagaimana? Mudah-mudahan kau ampuni dosaku. Tetap khawatir. Indal maut, tetapi ketika akan wafat, yang lebih dominan adalah rasa harapnya. Ya Allah, aku berharap padamu, engkau ghafurur rahim. Rasa takut ada, tapi yang lebih dominan, lebih tinggi rasa harapnya. Limadha? Lianna fi halil hayah yaqdir 'alal 'amal wa tauba wal istighfar. Karena ketika hidup, orang tadi bisa beramal, bisa berbuat, bisa beristighfar. Kalau rasa takutnya dominan, dia akan terus beramal saleh, dia akan terus berdoa, beristighfar, dan seterusnya. Tapi ketika akan wafat, biasanya sudah sangat lemahnya. Mungkin gak bisa menggerakkan badannya sama sekali, kecuali mulutnya saja. Stop. Gak bisa beramal apa-apa. Tinggal apa sisanya? Harapan. Tinggal harapan. Maka barakallahu fikum, rasa khawatir tetap ada. Tetapi rasa harapnya yang dominan ketika itu. La yaqdir ala syai'in fayaghlib janibar raja. Karena orang sakit tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa, maka yang dia tinggikan adalah rasa harapnya. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itu datang dalam hadis, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Janganlah salah seorang kalian mati kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai dia mati kecuali dalam keadaan baik sangka. Qaulu fa inna rahma fa in rahimahullah fa bi fadlin wa in adzabahu fa bi dzanbin. Kalau dirahmati oleh Allah itu fadilah. Kalau diazab oleh Allah karena dosanya. Hadza kama sabaqa anna Allah jalla wa ala la yun'imu an-nasa wa la yu'adzibuhum illa ala a'malihim. Ini ucapan musannif ini berkait dengan apa yang pernah kita bahas, bahwa Allah tidak memberi nikmat, tidak mengazab kecuali sesuai dengan amalan para hamba. Oleh karena itu, ketika diazab, apa kata Allah? Dzuqu ma kuntum ta'malun. Dzuqu ma kuntum ta'malun. Rasakan akibat perbuatan kalian sendiri. Amalan. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendzalimi siapapun. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.